Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sederalun, berita pagi edisi hari ini, Selasa 27 November 2018, dibacakan Ilham. Irwandi Yusuf sebut dakwaan KPK salah. 18 pegawai di Aceh Tamiang positif narkoba. Dua hari dikubur, jasad bayi perempuan hilang diduga dicuri. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, Gubernur Nonaktif Aceh Irwandi Yusuf didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp32,4 miliar rupiah. Gratifikasi itu terkait dana biaya konstruksi dan operasional proyek pembangunan dermaga bongkar pada kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang, Aceh. Dakwaan itu dibacakan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi Ali Fikri saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta siang kemarin. Irwandi yang ditahan KPK dalam sebuah operasi tangkap tangan beberapa bulan lalu didakwa menerima uang selama kurun waktu 2007 hingga 2012 dengan total mencapai Rp32,4 miliar rupiah. Tindakan itu disebut Jaksa KPK dilakukan Irwandi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya selaku Gubernur Aceh. Irwandi pun didakwa melanggar Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JO Pasal 65 Ayat 1 KUHP. Sederalun, sementara itu menanggapi dakwaan Jaksa KPK, Irwandi Yusuf mengatakan seluruh isi dakwaan Jaksa itu salah semua. Irwandi pun dengan tegas menyatakan tidak terima dan tidak pernah lihat sepeser pun uang tersebut. Irwandi menyebut format dakwaannya sudah benar, namun isinya dikatakan Irwandi salah. Kuasa hukum Irwandi Yusuf, Sayuti Abu Bakar, mengatakan penerimaan gratifikasi yang dipaparkan Jaksa KPK hanya berupa catatan-catatan saja. Karenanya, ia pun mengaku tim akan membuktikannya ketika pemeriksaan saksi. Menurutnya, tuduhan itu harus diuji dalam proses pembuktian di ruang sidang. Sementara itu, Henry Yuzal dan T. Saiful Bahri kemarin juga akan menjalani persidangan. Kuasa hukum Henry Yuzal, Haposan Paulus Batubara, mempertanyakan kenapa ajudan Bupati Bener Meriah, Mu Yasir, yang juga anggota Polres Bener Meriah, tidak ditetapkan sebagai tersangka. Padahal jelas-jelas yang melakukan transaksi penyerahan uang adalah Mu Yasir dan T. Saiful Bahri. Sederalun, 18 aparatur pemerintahan di Kabupaten Aceh Tamiang dinyatakan positif narkoba. Mereka pun diharuskan menjalani rehabilitasi di klinik milik BNN Kabupaten Aceh Tamiang. Kepala BNN Kabupaten Aceh Tamiang, AKBP Trisna Safariandi, menyebut ke-18 pegawai positif narkoba itu berasal dari dua institusi. Kasus ini terungkap setelah BNN melakukan tes urin selama kurun waktu 2 bulan terakhir. Menurut Trisna, selama pelaku yang dinyatakan positif narkoba tidak ditemukan barang bukti kejahatan, maka kasusnya tidak akan digiring ke ranah pidana. Nantinya tim yang terdiri dari dokter, psikiater, konselor, dan analisis akan mengeluarkan asesmen terhadap pasien, apakah harus melanjutkan rehabilitasi atau bisa dilakukan rawat jalan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sederalun, pembayaran honor guru kontra SMA, SMK, dan SLB non-PNS di Kabupaten Kota yang menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan Aceh, proses pembayarannya dipastikan tidak akan mendapat kendala. Pembayaran ini akan tetap dilakukan dengan catatan para guru memenuhi persyaratan sesuai grade-nya. Untuk semester 2 periode Juli hingga Oktober 2018, Dinas Pendidikan Aceh menyebut ada sekitar 3.400 lebih guru kontrak yang honornya sudah dibayarkan. Pembayaran dilakukan ke bank penyalur untuk ditransfer ke masing-masing rekening guru yang bersangkutan. Kasih Kesejahteraan Perlindungan Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Aceh, Rahadian, mengatakan dalam pekan ini masih ada sekitar 2.000 lebih guru kontrak yang honor mengajarnya segera dikirim ke bank penyalur. Ditargetkan sebelum akhir Desember nanti, semua honor guru SMA, SMK, dan SLB non-PNS akan tuntas pembayarannya. Sedaralun, keputusan Komisi Pemilihan Umum untuk mendata penyandang gangguan jiwa masuk dalam daftar pemilih tetap pemilu 2019 menuai ragam komentar. Satu sisi, kebijakan ini dimaksud untuk menghargai hak demokrasi kaum tuna grahita sebagai warga negara. Namun di sisi lain, dianggap kebijakan yang aneh karena orang yang terganggu kejiwaan dianggap tidak bisa memilih. Pada sebuah kesempatan dengan Serambi FM, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Aceh, Wahyu Zulfansyah, mengatakan penyakit gangguan jiwa yang dialami masyarakat memiliki tingkatan. Tingkatan paling tinggi yang dikenal skizofrenia, misalnya, yang tidak bisa membedakan mana khayalan dan kenyataan. Meski demikian, ada pula beberapa sebutan lain yang tingkat kejiwaannya berbeda-beda. Sementara ketika ditanya apakah penderita sakit jiwa bisa memilih, Zulfansyah mengaku itu bukan ranah mereka, karena ada dokter yang lebih layak untuk memutuskan hal itu. Namun dikatakannya tidak semua penyandang gangguan jiwa bisa memilih. Jika hanya gangguan biasa seperti gangguan mental, emosional, menurut Wahyu pasien seperti itu bisa memilih. Sedaralun, kejadian heboh dan mengejutkan terjadi di Aceh Timur, di mana jenazah bayi pasangan Samsul Bahri dan Hermayanti hilang dari makamnya setelah 2 hari dikebumikan. Bayi yang meninggal dunia dalam kandungan ibunya ini dikebumikan di pemakaman keluarga di Kampung Juluk Tunong, Aceh Timur, Kamis pekan lalu. Peristiwa hilangnya jenazah bayi dari dalam kubur ini diketahui Minggu pagi lalu. Menurut Kapolsek Juluk, AKP Suparwanto, kasus ini sudah dilaporkan orang tua almarhumah Samsul Bahri. Dari keterangan saksi, kuburan bayi perempuan itu ditemukan terbongkar. Keluarga sempat mencari di sekitar lokasi namun hanya menemukan kain kafan. Berdasarkan kesepakatan keluarga dan tokoh desa, kain kafan tersebut kemudian dikuburkan kembali. Polisi sendiri masih menyelidiki kasus ini termasuk motif pelaku. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Selasa 27 November 2018. Berita siang Serambi FM hadir kembali setiap pukul 12.30. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Sederalun, wassalam.